walau kana aqraba qarib. Bahwasannya orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh baginya berloyalitas atau cinta condong kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah karib kerabatnya, baik bapaknya ataupun anaknya atau keluarganya. Tidak boleh berloyalitas cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena loyalitas kaum muslimin hanya antar sesama mereka. Kecintaan mereka hanya sesama muslim. Sedangkan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka berlepas diri. Dalil tentang hal ini juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia berkasih sayang atau mereka berkasih sayang, cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak akan engkau dapati. Kaum mukminun ia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau keluarganya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati-hati mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka ridho kepada Allah. Ridho, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hisbullah, mereka itu adalah golongan Allah, dan ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka lah yang beruntung. Ayat ini jelas menunjukkan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak atau anak atau saudara atau keluarga. Naam. Kita sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika. Ulaika kataba fi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ulaika ay alladhina yabta'iduna an mahabbati wa mawaddati man haddallaha wa rasulah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu yaitu allazina yabta'iduna an mahabbati wa mawaddati man haddallaha wa rasulah, yaitu mereka yang menjauh dari mencintai atau sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka itu ya, yang berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ya, tidak berloyalitas, tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka itu ya, kataba fi kulubihimul iman, adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan keimanan dalam hati-hati mereka. Ay asbatallahu fi kulubihim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dalam hati-hati mereka keimanan. Warasakhallahu fi kulubihimul iman, dan Allah tanamkan keimanan dalam hati-hati mereka. Allah tanamkan keimanan dalam hati-hati mereka dan Allah kokohkan mereka-mereka ini. Nah, yang kuat keimanannya. Karena enggak gampang. Nah, menghadapi keluarga sendiri. Apalagi orang tua atau anak dan seterusnya. Nah, tetapi karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka pun melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka ini yang berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah keluarganya sendiri, mereka ini adalah orang-orang yang Allah kokohkan keimanannya. Kemudian qauluhu ta'ala, seperti kisah siapa yang kemarin kita baca, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah seorang sahabat yang na'am dijanjikan na'am masuk jannah. Taib, di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Salah satu sahabat yang telah diberikan kabar gembira dengan surga. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bagaimana kisah beliau? Nah, di antara kisah beliau, bapaknya beliau adalah na'am minal kufar, termasuk daripada orang-orang kafir. Sehingga ketika perang Badar, bertemulah ayah dan anak. Terjadilah pertempuran di perang Badar antara kaum muslimun dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dan ayahnya ini sangat bersemangat untuk membunuh anaknya. Ayahnya yang kafir sangat semangat untuk membunuh anaknya di perang Badar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan anaknya, yaitu Ubaidah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Terjadilah peperangan dan kedua anak dan bapak ini bertemu di medan tempur. Terjadilah yang terjadi, kemudian yang terbunuh adalah bapaknya. Nah, lihat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tidak menghalangi dia untuk membunuh bapaknya di perang Badar hanya karena hubungan darah, tidak menghalangi dia atau beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yang demikian karena bapaknya adalah aduhullah, musuh Allah wa rasuluh, dan musuh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk marah murka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah tanamkan dan Allah kokohkan keimanan dalam hati-hati mereka. Kepada kaum muslimin mereka berkasih sayang, berloyalitas. Kemudian adapun kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, asyidda alal kufar, mereka keras kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka berlepas diri dari mereka, dari orang-orang kafir. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyadahum biruhim min, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah kuatkan, Allah tolong, biruhim min, dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh di sini ya, bermakna kuah, kekuatan. Allah kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah kokohkan keimanannya, kemudian Allah kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadahum, at-ta'yid di sini, wa ayyadahum, at-ta'yid di sini maknahu, maknanya at-taqwiyah, penguatan, yaitu Allah menguatkan mereka. Qawwahum biruhim min, Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Apa makna ruh di sini? Makna ruh di sini adalah al-quwah, kekuatan. Itu Allah menguatkan mereka dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Warruh laha iddatu itlaqat fil Quran. Kemudian kata Syekh, ruh, kalimat ruh itu memiliki beberapa makna di dalam Al-Quran. Kalimat ruh itu ada beberapa makna. Minha diantaranya, ar-ruh allati hiya nafsul lati bihal hayah. Di antara makna ruh adalah ruh yang naam, yang dengannya akan ada kehidupan. Jadi kalau orang masih hidup masih ada ruhnya. Faham maknanya? Nah. Baik, kalau orang sudah meninggal ruhnya sudah tidak ada. Nah, ini satu. Nah, makna ruh yaitu an-nafsul lati bihal hayah, yaitu jiwa ya, yang dengannya ada kehidupan. Jadi kalau orang masih hidup masih ada ruhnya. Nah, ini makna ruh di sini. Nah. Wa minha al-wahyu, dan di antara makna ruh adalah wahyu. Kadang ruh bermakna wahyu. Nah. Bukan ruh yang ada di badan. Kalau itu makna yang pertama tadi. Makna yang kedua, ruh bermakna wahyu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruham, ya, ruh, kami wahyukan kepadamu ruh ya, dari perintah kami. Ruh di sini adalah maknanya wahyu, yaitu Al-Quran. Dan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad wahyu dari perintah kami. Allah wahyukan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, ruh bermakna wahyu. Wa minha diantaranya juga, diantara makna ruh adalah Jibril. Ruh maknanya adalah Jibril, malaikat Jibril. Itu malaikat yang paling mulia, afdalul malaikah, Jibril alaihi salatu wassalam. Annahu ruhul kudus wa ruhul amin. Bahwasanya Jibril itu adalah ruhul kudus dan juga ruhul amin, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bilhaq layuthabbital ladhina amanu wahudaw wa bushra lil muslimin. Katakanlah, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq. Ruhul qudus yang telah menurunkan Al-Quran atau wahyu dari Rabbmu bilhaq, dengan kebenaran. Liyusabbita alladhina amanu, agar supaya meneguhkan, mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Wabushyara lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul nazzalahu ruhul kudus, ya. Yang dimaksud dengan ruhul kudus di sini adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Dialah yang telah menurun atau membawa Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dan Al-Qur'an telah dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril yang terpercaya, amanah. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Qadr. Ya. Nah. Makna ruh di situ adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Wa minha ma fi hadhihi al-ayati wa hiya al-quwwah. Dan di antara makna ruh adalah apa yang ada di dalam ayat ini. Wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu ruh yang bermakna al-quwah. Di antara makna ruh adalah al-quwah, kekuatan. Wa ayyadahum bi ruhim min, Allah mengokohkan mereka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, fa ayyadahum bi ruhim minhu ay bi quwwatin minhu subhanahu wa ta'ala. Makna fa ayyadahum bi ruhim min, yaitu Allah kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quwwah iman. Quwwati imani bil fit imanin fid dunya, kekuatan keimanan di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah, yaitu kuwati iman, kekuatan iman di dunia ini. Wa fil akhirati, dan sedangkan di akhirat, di dunia Allah kokohkan keimanannya. Wa fil akhirah, sedangkan di akhirat, wa yudkhiluhum jannat, Allah masukkan mereka ke dalam jannat. Jannat itu bentuk jam'u jannah, bentuk jama' dari kata jannah. Jannatun, jannatani, jannatun. Wal jannatu fil lughah, sedangkan al jannatu di dalam atau secara bahasa artinya al bustan, kebun. Jannah itu secara bahasa kebun artinya. Namun secara syar'i jannah adalah tempat yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan di akhirat nanti, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada secara bahasa jannah itu adalah al-bustan, kebun. Sumiya jannatan, jannah atau surga dinamakan jannah li'annahu mujtanin bil asjar. Karena jannah itu mujtanin bil asjar, ay mustatar wa mughatta bil asjar al-multafatah, ya. Atau al-multafatah. Karena mustatar tertutup, wa mughatta diterkelilingi, ya, bil asjar dengan pohon-pohon. Multaffah, ya, dan juga na'am terkelilingi dengan pohon-pohon yang rimbun, ya, lebat, sehingga dinamakan jannah, ya, karena mujtanin ai mustadir au mustadar wa mughatta tertutup terkelilingi dengan pohon-pohon yang rimbun atau lebat sehingga dinamakan jannah. Li'anna al-jannata dhilalun wa asjarun wa anharun wa qusurun. Karena jannah itu adalah dhilal. Naam. Banyak pohon, ya, banyak sungai, ya, dan juga zilal yang untuk berteduh, ya, tempatnya teduh, seger, ya, sejuk, asjar di dalamnya banyak pohon, wa anhar dan juga dalamnya banyak sungai-sungai, wa kusur dan di dalamnya juga banyak istana-istana, ya, wa a'laha dan atasnya, wasaqfuha dan atapnya arsyur rahman subhanahu wa ta'ala. Atapnya atau di atasnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jannah. Jannah itu adalah zilal, asjar, anhar, wa kusur. Di dalamnya terdapat na'am pohon-pohon, sungai-sungai, istana-istana, ya, teduh, sejuk. Kemudian atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, tajri min tahtil anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itu di dalam jannah. Aibakina fiha, yaitu mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, aibakina fiha, itu kekal mereka di dalamnya. La yatahawaluna anha, mereka tidak akan berpindah dari jannah. Orang yang sudah masuk jannah, nah, tidak akan berpindah tempat. Nah, tidak akan berpindah ke tempat yang lain, yaitu an-nar. Nah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berbeda dengan kehidupan dunia, ada batasnya, ya, ada akhirnya, yaitu al-maut, kematian. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka dia tidak akan dapat lagi merasakan na'am dunia. Dia sudah berpindah alam, na'am, ke alam akhirat yang dimulai dengan alam barzakh. Belum lagi nanti alam akhirat, hari berbangkit, hari berkumpul, kemudian sampai kepada al-jannah awin-nar, masuk jannah atau masuk ke dalam an-nar. Dan ketika nanti di akhirat al-maut, kematian yang Allah subhanahu wa ta'ala rubah menjadi seekor kibas. Nah, Allah rubah dan Allah maha mampu untuk menjadikan al-maut, kematian, menjadi seekor kibas. Ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka semuanya, sudah tidak tersisa lagi di dalam neraka orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Sudah enggak tersisa lagi. Sudah tidak tersisa lagi orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat zarrah, seberat semut kecil. Ringan. Sudah keluar. Nah, orang yang bertauhid, yang banyak dosa ketika di dunia, telah dikeluarkan dari an-nar. Sehingga yang tersisa adalah tinggal ahlun nar, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sehingga ketika yang tersisa adalah ahlun nar, kemudian ahlul jannah juga sudah masuk ke dalam jannah, maka al-maut, kematian itu akan dirubah menjadi seekor kibas. Kemudian al-maut atau kematian tersebut akan dipotong, disembelih di tengah-tengah antara al-jannah, al-jannah wan-nar. Kemudian diserulah atau ada yang menyeru, waya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahlun nar, kekekalan bagi kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Maka semakin sedih ahlun nar. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi kematian di dalam an-nar. Disiksa dengan sepedih-pedihnya. Iyadan billahi min dzalik. Mereka semakin sedih dengan akan disembelihnya kematian, sehingga tidak akan ada lagi kematian. Kemudian disuruh kepada ahlul jannah, waya ahlul jannah khuludun fala maut, waya wahai penduduk jannah, kekekalan selama-lamanya dan tidak akan ada lagi kematian. Maka penduduk jannah semakin gembira, semakin bahagia, semakin berseri-seri, gembira bahwasannya tidak akan ada lagi kematian. Sehingga yang akan mereka rasakan adalah hanya kenikmatan dan kelezatan. Kemudian disembelihlah al-maut, kematian. Sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Ahlun nar kekal selama-lamanya di dalam an-nar, sedangkan ahlul jannah kekal selama-lamanya di dalam jannah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ay bakina fiha, kekal, la yatahawaluna anha, tidak pindah dari jannah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yabguna anha hiwala. Dan mereka ahlul jannah enggak pengen pindah dari jannah. Mereka betah di dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Naam, nas'alallaha min fadlih. La yakhafuna min mautin wa la yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum. Mereka tidak takut, mereka yang di dalam jannah itu enggak takut. Enggak takut mati, karena di sana sudah tidak ada lagi kematian. Wala yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum, dan mereka tidak takut kepada seorang pun yang akan mengusir mereka atau mengeluarkan mereka, mereka enggak takut. Aman, enggak akan ada lagi yang ngusir, Mislu ma fi dunya, sebagaimana yang terjadi di dunia. Kalau orang masih di dunia, masih ada rasa khawatir diusir. Qad yakunul insan fid dunya fi kusur. Kadang-kadang seorang di dunia ini berada di mana? Kusur, berada di istana. Di dunia dia berada di istana yang megah, dikelilingi tembok yang kokoh. Lakin akan tetapi la yaslam minal maut. Dia tidak selamat dari kematian. Kalau tiba-tiba mati, selesai, dia tidak akan bisa menikmati istananya. Fa yakhruju minha, sehingga dia harus keluar dari istana tersebut. Kalau sudah meninggal ya sudah, dibawa, digotong, dikuburkan. Wa la yaslam minal i'tida. Yatasallatuna alaih wa yukhrijunahu, dan dia tidak aman dari musuh yang akan menguasainya atau merebut istananya sehingga mereka bisa mengeluarkan dia dari istana tersebut. Al-insan fid dunya daiman khaifun. Manusia di dunia ini terus menerus takut, khawatir. Nah, beda dengan di dalam jannah, ya, mereka la yabguna anha hiwala. Mereka enggak ingin pindah, mereka enggak takut dengan kematian, mereka enggak takut dengan seorang pun yang akan mengusirnya, ya. Nah, sama sekali tidak. Beda dengan dunia, walaupun berada di istana yang kokoh, ya. Nah, mereka tidak aman, tidak aman dari kematian, ya, sehingga dia harus keluar dari istana tersebut, tidak aman dari musuh, ya. Nah, yang akan menguasainya atau merebutnya sehingga dia harus keluar dari istana tersebut. Demikian manusia di dunia dalam keadaan khaif, takut, khawatir. Baik, karena sudah masuk Isya sehingga insyaallah kita lanjut, ya. Nah, masih dalam kitab ini insyaallah kita lanjut ba'dal azan. Nah, kita selesaikan sedikit. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum waradu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma agdabu akribaahum minal kuffari. Ketika mereka benci terhadap karib kerabat mereka yang kafir, wa'aduhum, dan memusuhi mereka, manahahumullahu ridho minhu subhanahu wa ta'ala jaza'an lahum, maka Allah anugerahkan kepada mereka keridhaan darinya sebagai balasan bagi mereka yang membenci kerabatnya, yang kafir. Kata Syekh, ketika mereka membenci kerabat-kerabatnya yang kafir dan memusuhi mereka, maka Allah anugerahkan kepada mereka keriduan dari Allah sebagai balasan bagi mereka yang kokoh keimanannya. Fahum uwidu biigdobihim liakaribihimul kuffar. Maka mereka, kebencian mereka kepada karib kerabat yang kafir itu diganti, uwidu biridullah subhanahu wa ta'ala, diganti atau dibalas dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum waradu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah, ay jama'atullah, yaitu jamaahnya Allah, kelompoknya Allah. Wa amal kuffar fahum hizbu syaitan, adapun orang-orang kafir maka mereka itu adalah kelompoknya syaitan, golongannya syaitan. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika hizbu syaitan, mereka itu adalah golongannya syaitan, ay jama'atu syaitan wa ansaru syaitan, yaitu mereka adalah jamaahnya syaitan dan pembela-pembelanya syaitan. Amma haula'i fahum ansarur rabb, adapun mereka hizbullah, nah mereka itu adalah ansarur rabb, pembela-pembela Allah subhanahu wa ta'ala, penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlepas diri kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka berlepas diri kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka adalah karib kerabatnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Nah, ya demikian karena kekokohan iman dalam hati-hati mereka. Mereka itu adalah hizbullah, golongan Allah, kelompok Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihil mas'alah, kemudian kata Syekh, mas'alah ini, yaitu mas'alah nah, memusuhi orang-orang kafir, benci dengan orang-orang kafir, berlepas diri dengan orang-orang kafir atau dari orang-orang kafir, masalah ini tata'allaq bi'adawatil kuffar wa adami muwalatihim. Masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan memusuhi orang-orang kafir dan tidak berloyalitas kepada mereka. Barok, berlepas diri, tidak berloyalitas kepada mereka. Wahiyya la taqtadi annana nuqati'ul kuffara fil umuri wal manafi' dunyawiyah. Ini penting. Dan ini manhaj ini atau sikap ini tidak mengharuskan kita memutus hubungan dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang na'am bermanfaat dari perkara-perkara duniawiyah. Dari perkara-perkara duniawiyah. Jadi kita membenci orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir, dan tidak berloyalitas kepada mereka, ini tidak mengharuskan kita memutus hubungan dengan orang-orang kafir dalam urusan-urusan duniawiyah. Nah, balistasna min dzalika umur, akan tetapi dikecualikan na'am hubungan-hubungan yang taib. Ada yang dikecualikan, yang boleh seorang melakukan hubungan dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara tersebut. Al-awwal diantaranya yang pertama, annahu ma'abugdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uwahum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersamaan kita benci kepada mereka dan kita memusuhi mereka, tetapi wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru mereka agar kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yajib an nad'uwahum ilallah, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka kepada Allah. Walanatrukahum, dan kita tidak meninggalkan mereka begitu saja, tidak membiarkan mereka begitu saja. Wanakulu, kemudian kita mengatakan haulai a'da'ullah wa a'da'una, mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kami. Yajibu alaina an nad'uwahum ilallah, maka wajib bagi kami untuk mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah. La'alallaha an yahdiyahum, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Fa'in lam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima dakwah kita, gak mau menerima ajakan kita, fa'inna nuqatiluhum ma'al kudroh, maka kita memerangi mereka bila mampu. Nah, dan tentunya na'am di bawah bendera pemerintah ya, kaum muslimin di bawah bendera penguasa ya. Tidak individu-individu, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok ya. Tetapi di bawah bendera pemerintah, maka kita memerangi mereka ma'al kudrah, ketika kita mampu. Fa'imma an yadukhulu fil islam, maka apakah mereka akan masuk ke dalam Islam sehingga kita berhenti na'am tidak memerangi mereka. Wa imma an yabdul jizyah in kanu minal yahud wan nasara, atau mereka membayar jizyah upeti kalau mereka adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, awil majus atau orang-orang Majusi. Wa hum saghirun, dalam keadaan mereka hina, mereka hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin, aman, gak diganggu, tetapi bayar upeti. Bayar upeti dalam keadaan mereka juga dihinakan. Nah, bukan cuma bayar upeti, tetapi dihinakan. Ketika berjalan, berpapasan, maka nah, mereka dipepet ke jalan yang lebih sempit untuk menghinakan mereka. Wa yakhda'una li hukmil islam, dan mereka harus tunduk kepada hukum Islam. Tunduk, yang mencuri dari kalangan Yahudi dan Nasara pun dipotong tangannya, yang berzina pun dirajam atau dicambuk kalau masih bujang. Nah, dan dirajam kalau sudah menikah kemudian berzina. Mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam. Wa yatrukuna 'ala ma hum 'alai, dan mereka meninggalkan aktivitas keagamaan mereka. Enggak boleh buat gereja, enggak boleh buat tempat-tempat ibadah. Nah, ini konsekuensi kalau mereka enggak mau masuk Islam, tapi pengen aman di negeri Islam. Lakin bisyarti daf'il jizyati wa khudu'ihim li hukmil Islam, akan tetapi dengan syarat mereka membayar upeti dan tunduk dengan hukum Islam. Amma in kanu ghairu kitabiyyin, adapun apabila mereka bukan ahlul kitab, bukan Yahud, bukan Nasara, wa ghair majus, dan bukan orang Majusi, fa fi akhdhil jizyati minhum khilafun bainal ulama, maka nah mengambil upeti dari mereka itu terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Nah, kalau selain Yahud, Nasara dan orang-orang Majusi, untuk masalah jizyah para ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan bayar jizyah, ada yang mengatakan tidak membayar jizyah. Asani, ini yang pertama tadi ya. Nah, jadi hubungan dengan orang-orang kafir ya, tidak mengharuskan kita, tapi permusuhan kita terhadap orang-orang kafir Kebencian kita kepada orang-orang kafir tidak mengharuskan kita untuk memutus hubungan dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara na'am taib yang bermanfaat dari perkara-perkara duniawiyah. Di antaranya ini. Nah, di antaranya yang pertama adalah mendakwahi mereka. Jadi bukan berarti kita benci dengan mereka kemudian kita enggak mendakwahi mereka. Tetapi bersamaan dengan kita benci kepada mereka, maka kita dakwahi mereka. Kita sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak mereka tidak mau menerima dakwah kita, maka na'am nuqatiluhum, kita perangi mereka bila kita mampu di bawah bendera penguasa pemerintah. Na'am. Imam mereka masuk Islam, alhamdulillah. Atau mereka kalau enggak mau masuk Islam tetapi pengen aman, bayar peti. Bayar upeti. Nah, kalau mereka itu adalah Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Adapun selain Yahud, Nasara dan Majusi, mereka para ulama berselisih tentang masalah pembayaran upeti. Ini yang pertama. Asani yang kedua, la mani'a min muhadanatil kufar indal hajah. Tidak ada larangan untuk berdamai gencatan senjata dengan orang-orang kafir ketika diperlukan. Seperti hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gencatan senjata, ya, ada perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, tapi bukan seperti perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam, ya. Yang mereka mendendangkan bahwasanya perjanjian ini ada contohnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan perjanjian damai. Demikian pula Syekh Mukbil mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Rafidah, ya, di So'dah, ya. Taib, ini kias ma'al-farik, kias yang berbeda, ya. Mereka mengkiaskan kepada sesuatu, tapi mengkiaskan kepada sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada dalam perjanjiannya agama kita sama, kitab kita sama, ya. Rabb kita sama, enggak ada. Perjanjian ini perjanjian damai. Sekedar itu, enggak ada embel-embel agama kita sama. Basa-basi. Demikian pula Syekh Mukbil, perjanjian beliau dengan orang-orang Rafidah enggak ada kalimat agama kita sama, Rabb kita sama, kitab kita sama, tidak ada, ya. Akan tetapi al-Imam hadahullah, ya, dia melakukan perjanjian yang batil, ya. Perjanjian yang batil, ya. Yang di dalamnya tertulis, ya, agama kita sama, Rabb kita sama, ya, kitab kita sama, ya dan billah min dzalik. Kias ma'al farid. Ini yang kedua. Tidak ada larangan untuk melakukan perjanjian damai atau gencatan senjata ketika diperlukan, indal hajah. Seperti kondisi sekarang, negeri-negeri sekarang, satu negeri dengan negeri yang lainnya, ada perdamaian, perjanjian untuk tidak saling serang, tidak saling membunuh, sehingga tidak mengapa melakukan muhadanah, perdamaian atau gencatan senjata dengan orang-orang kafir ketika diperlukan. Idza tajal muslimun limuhadanatihim, apabila kaum muslimun butuh untuk melakukan muhadanah, perdamaian dengan mereka. Likaunil muslimin la yaqdiruna ala qitalihim, karena kaum muslimin kondisinya tidak mampu untuk memerangi mereka. Enggak mampu, ya, misalkan negeri-negeri kaum muslimin untuk memerangi Amerika, enggak mampu, kalah senjatanya, ya. Nah, kalah nuklirnya, ya. Atau yang semisalnya. Kaum muslimin tidak mampu untuk memerangi mereka. Wa yakhsha 'alal muslimin min syarrihim, atau khawatir kaum muslimin akan na'am ditimpa keburukan mereka, ya. Atau mereka akan menimpakan keburukan kepada kita, kaum muslimin, ya. Dalam keadaan kaum muslimin lemah, maka boleh melakukan muhadana, perdamaian, sulh. La ba'sa bil muhadana ila an yakwal muslimun ala kitalihim. Maka tidak mengapa melakukan perdamaian sampai kaum muslimun mampu untuk memerangi mereka. Ya, kalau kaum muslimun mampu, ya, nah, memerangi mereka, berada di bawah komando penguasa pemerintah, maka nah, ya, tidak boleh lagi muhadanah, ya. Au idza talabuhumul muhadanah, demikian pula apabila mereka meminta untuk muhadanah, boleh. Misalkan mereka, nah, orang-orang kafir, ya, meminta untuk damai aja, ya, nah, maka tidak mengapa ketika kaum muslimun nah kondisinya nah seperti ini, atau indal hajah, atau ketika dibutuhkan. Apa dalilnya? Wa in janahu lisilmi fajnah laha. Apabila mereka condong untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Nah, ini dalil bolehnya berdamai ketika diminta oleh mereka. Nah, fayuhadinun, maka kaum muslimin pun berdamai. Laikin laisa hudnatan daimatan, akan tetapi perdamaian ini atau muhadanah ini bukan muhadanah yang selama-lamanya, bukan. Innama hudnatun muaqqatun muajjalatun ila ajalin hasba ra'yi imamil muslimin. Hanya saja perdamaian ini atau muhadanah ini adalah muhadanah yang berbatas waktu, ya, muaqqatah, berbatas waktu, muajjalah, ya. Tidak selama-lamanya, ya. Ila ajalin, sampai pada waktu hasba ra'yi imamil muslimin, sampai pada waktu yang sesuai dengan pendapatnya pimpinan kaum muslimin, ya. Diserahkan kepada pimpinan kaum muslimin. Lama fihi aw lima fihi minal maslahah, ya. Bila di dalamnya terdapat maslahat. Nah, boleh melakukan muhadanah, perdamaian, ya, sampai pada waktu yang tertentu, tidak selama-lamanya, ya. Nah, kemudian asalis yang ketiga, ya, di antara perkara-perkara yang boleh kita melakukan hubungan dengan orang-orang kafir, ya, kebencian kita kepada orang-orang kafir atau permusuhan kita kepada orang-orang kafir, ya, na'am, tidak mengharuskan kita memutus beberapa perkara dengan mereka. Ada beberapa perkara yang dikecualikan, di antaranya yang ketiga adalah la mani'a min mukafa'atihim 'alal ihsani idza ahsanu lil muslimin. Tidak mengapa untuk membalas kebaikan mereka apabila mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. La mani'a annahum yukafi'un aw yukafa'una 'ala ihsanihim. Tidak mengapa atau tidak ada larangan bagi kaum muslimin atau na'am bagi mereka untuk dibalas kebaikannya atas kebaikan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilaihim innallaha yuhibbul muksitin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik kepada mereka atau berlaku adil kepada mereka, naam, yaitu mereka orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya, maka tidak ada larangan. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka atau berlaku adil kepada mereka. Bila orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Inna Allah yuhibbul muqsitin, dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sehingga boleh membalas kebaikan orang-orang kafir dengan kebaikan pula. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-walidul kafir, orang tua yang kafir. Yajibu ala waladihil muslimi an yaburra bih, wajib bagi anaknya yang muslim untuk berbuat baik kepadanya walaupun dia kafir, walaupun bapaknya atau orang tuanya kafir. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufr, akan tetapi tidak mentaati orang tuanya dalam kekafiran. Enggak boleh mentaati perintah orang tuanya dalam kekafiran. Liqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan, kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ya, sampai 6 bulan yang dia dilahirkan padanya, ya, semakin bertambah bulan semakin lemah, ya, semakin mendekati kelahiran semakin lemah kondisi ibunya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun, maka Allah mewasiatkan, yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wasiatkan kepada manusia untuk bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian apabila mereka memaksamu, kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, maka fala tuti'huma, jangan taati keduanya dan pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini syahidnya, pergauli mereka, ya, di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya, akan tetapi ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ya. Jangan ikuti jalan orang tuamu yang kafir, tapi ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-walid lahu haqqun, orang tua itu punya hak. Wa in kana kafiran, walaupun dia itu kafir. Lakin la tuhibbuhul mahabbatal qalbiyyah, akan tetapi jangan engkau mencintai bapakmu atau orang tuamu dengan kecintaan hati. Jangan. La tuhibbuhu al mahabbatal qalbiyyah. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi lak, akan tetapi naam, engkau sekedar membalas kebaikan orang tuamu yang telah mendidikmu ketika kamu kecil, telah menyusui kamu, ya, membesarkan kamu, nah, memberi kamu makan ketika kamu masih kecil, nah, mengajari kamu baca tulis misalkan, atau yang semisalnya. Nah, engkau membalas kebaikannya, kebaikan orang tuamu ketika mereka mendidikmu ketika kamu kecil. Bukan mahabbah qalbiyah, ya, bukan mencintainya dengan kecintaan hati yang mendalam, bukan. Wa annahu walidun, hanya saja apa, engkau membalas kebaikan mereka atau orang tua yang telah mendidikmu. Wa annahu walidun, dan bahwasanya dia adalah orang tuamu. Walahu haqqun, dan orang tuamu punya hak. Tukafi'uhu ala zalik, yang engkau balas naam kebaikan-kebaikan orang tuamu, kemudian engkau menunaikan hak-haknya. Nah, ini yang keempat dari perkara-perkara yang dikecualikan, yaitu seorang tua yang kafir, maka wajib bagi anaknya untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun dia kafir, akan tetapi tidak boleh mentaatinya dalam kekufuran. Nah, dan juga tidak mencintainya dengan kecintaan qalbiyah, nah, dari hati yang mendalam, tidak, tetapi hanya sekedar membalas kebaikan orang tua yang telah membesarkannya, mendidiknya, dan seterusnya. Karena orang tua dia masih punya anak, masih punya hak walaupun dia adalah kafir. Nah, masih tersisa al-khamis, yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Dari perkara-perkara yang dikecualikan di sini, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.